Kalau perhatian, assalamualaikum warahmatullahi. Bolehkah kita bertamu ke rumah orang non-muslim untuk merayakan Natal? Haram. Mana dalilnya? Karena orang yang merayakan Natal itu sama dengan mengakui tiga. Yang pertama, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Kedua, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Ketiga, mengakui bahwa Isa mati di palang salib. Maka tak usah diundang pun tak boleh datang. Apabila ketika kita menjadi masbuk dalam sholat fardu, apa perlu takbiratul ihram atau tidak? Tetap takbiratul ihram. Kalau masbuk karena mau cepat-cepat ditengoknya orang sudah ruku, maka dia tetap takbiratul ihram. Allahu Akbar, baru takbir intiqal. Takbir itu dua, satu takbir ihram, satu takbir intiqal. Kalau hanya takbiratul ihram, tidak takbiratul intiqal, maka tak sah sholat. Takbiratul ihram dulu, baru takbiratul intiqal. Bagaimana makna jelasnya kita yang tak boleh merasa suci tersebut? Apakah kita boleh selalu merasa suci padahal kita tahu bahwa diri kita penuh, bahkan sering melakukan kesalahan? Kita merasa diri kita, kalau kita jumpa sama orang kafir, kita tak boleh mengatakan, eh kafir kau masuk surga, kau masuk surga, aku belum tentu masuk surga. Tak boleh. Semua umat Muhammad masuk surga. Kau kafir, kau masuk neraka. Kalau kau mau masuk surga, kau mesti bersyahadat. Nah, begitu. Yang tak boleh itu kita merasa saya tak berdosa. Nah, itu tak boleh. Makanya ketika melihat orang kafir, oh ini si kafir, mungkin nanti dia bertobat, dia bisa masuk surga. Itu maknanya. Jadi yang maksud tak boleh merasa suci, tak boleh merasa diri kita ini suci. Tapi di hadapan orang yang kafir, kita mesti yakin, saya ini umat Muhammad, saya masuk surga. Dan kamu kalau mau masuk surga, kamu mesti bersyahadat. Mau mesti bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada ustaz-ustaz lain mengatakan, kalau ada orang meninggal, tidak boleh memperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari. Kalau ada undangan, jangan pergi supaya tradisi ini hilang karena tidak ada orang datang. Tradisi tujuh hari itu dibuat oleh namanya Atha. Atha itu tabi'in. Nabi, sahabat, tabi'in. Tabi'in itu salaf. Jadi tradisi tujuh hari itu tradisi salafus salih. Kalau mau buat, ya buat aja. Sedekah makanan, berkirim doa, zikir, tausiah. Jadi bukan tradisi nenek moyang, sakai, suku talang mama, orang Hindu, Buddha. Tidak. Itu tradisi salaf. Kalau mau buat, ya buat. Kalau tak buat, ya tak apa-apa. Tapi menjadikan tradisi sampai orang miskin ngutang beras, ngutang kacang hijau, itu tak betul. Bapak-bapak yang pengurus BSKM, Badan Sosial Kematian, maka kalau ada yang miskin susah kasih tahu dia, kamu jangan ngutang. Nanti malam kami insya Allah bawakan kemari. Apa yang bapak bawa? Insya Allah aqua gelas adalah gak dua tiga. Jangan sampai orang tradisi sampai mengutang gara-gara itu. Aslinya kita bawakan makanan. Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Bawakan makanan untuk keluarga Ja'far. Karena kematian Ja'far sudah membuat keluarganya susah. Jangan lagi kita datang membuat dia susah. Tapi kalau ada orang kaya mau sedekah makanan, bagus. Jangan sampai tak dimakan. Karena sedekah untuk orang mati sampai. Bagaimana menurut Ustaz tentang Ustaz-Ustaz yang memberi ceramah harus pakai pembatas terhadap perempuan ibu-ibu? Ya bagus. Pembatas untuk mencegah ikhtilat mesti ada pembatas. Kalau tidak mau pakai pembatas begini, cara susunnya lain, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Pakai pembatas juga supaya perempuan laki-laki tak mandang-memandang. Bahkan di pesantren di Simpang Bingung ke sana, pesantren Al-Fadlah itu musolanya dibagi dua, musola laki-laki, musola perempuan. Saya tanya pimpinannya, ini kok musola bagi dua? Pernah kami satukan lain bunyi amin yang laki-laki itu Pak Ustaz? Waladhalin amin. Dia mau ngasih tahu ke yang belakang, abang sholat nih. Boleh, bagus pakai pembatas. Tapi kalau sudah pakai pembatas jangan pandang-mandang tertutup. Ustaz pun tak boleh selalu mandang sana. Maka dari tadi kalau ada ibu bilang, Ustaz kenapa tak terlalu mandang? Saya pernah acara di Al-Falah waktu membahas masalah Syiah. Itu kan infokus layar yang sebelah kiri itu gelap, jadi saya selalu memandang ke kanan. Selesai acara masuk SMS, "Ustaz, tadi bagus acaranya, cuman Ustaz terlalu sering nengok perempuan daripada laki-laki." Aduh. Padahal yang saya tengok itu layarnya karena yang bagus, Pak. Tak apa-apa, mungkin dia mau bercanda. Kapan saatnya kita memilih untuk mengikuti pendapat 5 mazhab? Atau haruskah kita mengikuti pendapat 1 mazhab? Yang mengatakan 5 mazhab, dimasukkannya Ja'fari, hati-hati, ini propaganda Syiah. Mazhab itu cuma 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang memasukkan Ja'fari, Ja'far Shadiq orangnya alim, soleh. Yang jadi masalah bukan Ja'far Shadiqnya, periwayat-periwayat Syiah yang membuat kepalsuan kepada Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiqnya bagus. Mazhab 5 yang ditulis oleh orang Syiah itu sudah diterjemahkan, bukunya warna itu tak betul. Imam Ja'far Shadiqnya bagus. Kasus Syiah ini sama dengan Kristen. Yesusnya bagus, tapi Paulus, Markus, Lukas, Yohanes yang memalsukan riwayat Yesus itu yang rusak. Imam Ja'far Shadiqnya bagus. Orang-orang Syiah yang membuat riwayat palsu dinisbatkannya ke Ja'far Shadiq, itu yang tak bagus. Jadi 4. Haruskah kita meyakini 1 mazhab saja? Kalau ada imam Salat subuh dia, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, saat itu dia sedang bermazhab Syafi'i. Karena bismillah jahar itu Syafi'i. Pas bangkit dari rakaat kedua, Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, tak pakai kunut. Saat itu dia sedang Hambali. Dia tak tahu, dia sudah mencampur 2 mazhab. Fatihahnya dia pakai Syafi'i, kunutnya dia pakai Hambali. Karena Hambali tak pakai kunut subuh. Nah, jadi bolehkah mencampur selama tak membatalkan? Sah. Tapi kalau mencampur yang membatalkan, tak sah. Surat An-Nur ayat 60, artinya wanita-wanita tua berhenti haid, tidak mengharapkan akan kawin lagi, maka mereka tidak berdosa menanggalkan pakaian dengan tak memperagakan perhiasannya, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Apa yang dimaksud dengan pakaian luarnya? Maksudnya perempuan-perempuan yang sudah tua, yang kira-kira tak membuat orang bersyahwat, maka dia boleh membuka, tidak seketat perempuan yang biasa. Jadi tidak terlalu ketat. Kalau dia yang lain itu ketat sampai kemari, mungkin dia agak terbuka sedikit. Itu maknanya. Karena sudah keriput, udah longgar, udah orang pun menengok. Tapi hati-hati, dunia ini udah mau kiamat, banyak juga anak lajang bernafsu nengok nenek-nenek. Nama penyakitnya Oedipus Kompleks, justru dia bersahwat nengok nenek-nenek. Kok nampaknya anak gadis dia cuek aja, nampaknya nenek-nenek menitik elir deh. Nah, jadi ibu-ibu tetap tutup aurat. Tapi kalau ibu di rumah mau nyiram bunga, tak perlu lah ibu sampai ibu nyiram bunga, takut nengok siapa nengok tangan saya ini. Itu maksudnya. Bagaimana hukuman bagi pemuda-pemuda yang melakukan zina dengan pacaran yang berlebihan? Apakah ada pula pacaran berlebihan? Apakah dicambuk 100 kali juga, Pak Ustaz? Pacarnya belum sampai hubungan suami istri. La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kau ikut langkah-langkah setan. Setan tak pernah ngajak berzina. Apa kata setan? SMS saja dulu. Jadikan aja friend dulu. Update status saja dulu. Langkah. Pertama, nazratun, pandangan. Habis pandangan, fasalamun, say hello. Yang kedua, fakalamun. Selanjutnya, famau'idun. Selanjutnya, faliqa'un. Pandang, salam, ngomong, janji, ketemuan, terjadilah apa yang terjadi. 2-3 kali makan bakso, karaoke, selesai, tamat riwayat. Jangan mulai. Kalau memang betul mau, serius, ta'aruf, kenalan, kenal baik-baik, jujur apa adanya, kasih tahu dia, "Dek, abang tak bisa membahagian kau dengan materi, tapi insya Allah akan kupinang kau dengan bismillah." Baik-baik, insya Allah. Kalau suka, bilang. Jangan sampai cinta dia awak kawin di orang. Bagaimana sikap seorang anak jika berbeda agama dengan orang tuanya sendiri? Sama di saat yang tanah perkumpulan keluarga, mau tak mau anak tersebut harus ikut. Wa in jahadaka la an tusyrika bima laysa laka bi ilmun. Kalau orang tuamu itu memaksamu untuk mempersekutukan aku, fala tuti'huma. Besok datang ke rumah ya, kita mau nyembah Yesus Kristus. Fala tuti'huma, jangan kau patuhi bapak ibumu. Tapi ayat itu belum titik, masih koma. Ujungnya wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah bergaul dengan baik. Memutuskan hubungan? No. Bergaul dengan baik? Yes. Tetap jaga, jangan sampai merusak akidah. Pak Ustaz, bapak saya Kristen, saya mau datang Natalan. Jangan. Beberapa hari setelah itu mau bawa ayam goreng? Boleh. Dikasihnya saya makanan? Jangan dimakan. Kuahnya aja Pak Ustaz, jangan. Apakah ada dalil tentang orang yang menghitamkan kening? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tampaklah di wajah mereka bekas sujud. Yang dimaksud bekas sujud itu adalah perilakunya, perilaku orang yang sujud. Bahwa karena dia sering sujud, tahu-tahu keningnya hitam, ya tak apa-apa. Bapak, ibu, bapak yang keningnya sudah hitam, jangan pula malu lalu ambil Rexona lalu. Oh, Rexona untuk ketiak. Diambilnya Nivea, dikini biar kuning. Tak perlu, biarkan aja. Yang tak boleh itu sengaja. Waktu sujud itu digosok-gosok kanya ke lantai. Itu yang tak boleh. Yang sudah hitam jangan malu diriak. Kamu riak nih. Enggak. Yang sudah hitam biarkan aja. Orang Mesir itu bukan hitam, kapalan malah. Karena orang Mesir itu selalu sujud di atas batu. Kalau dia kerja di warung, itu di batu-batu itu di Allah Akbar, kapalan. Enggak apa-apa. Yang tak boleh itu sengaja. Wah, biar nampak orang sholat, gosokkanlah. Udah gosok agak hitam, setiap ngobrol, ini gosok-gosok biar hitam. Tak boleh. Ustaz, jamaah sholat di masjid, saya sering perhatikan banyak yang berat bersalaman ke sebelah di dekatnya. Jamaah sebenarnya termasuk apa namanya? Sok suci, sok kaya, atau sok hebat? Suatu perbuatan dilandasi dua hal. Yang pertama, karena keyakinan. Yang kedua, karena ketidaktahuan. Suatu perbuatan dilandasi dua hal. Pertama, keyakinan. Yang kedua, ketidaktahuan. Ketika dia tidak mau bersalaman setelah sholat, apakah dia berkeyakinan setelah sholat itu haram hukumnya bersalaman, atau dia memang tak tahu hukum salaman? Kita tak tahu dia masuk kelompok yang mana. Maka bersalaman setelah sholat boleh, kata Imam Nawawi, karena hadisnya umum. Ma min muslimaini, dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, dosanya diampunkan, malam yatafarraqa, sebelum berpisah, sebelum sholat salaman, setelah sholat salaman, bertama jumpa salaman, mau pulang salaman, sebelum makan salaman, habis makan salaman, cuci tangan dulu. Kalau seorang imam di musholah bacaannya tak tahu panjang pendek, tapi dia tetap ngotot jadi imam, imam ini termasuk imam apa? Suci atau sombong? Ini imam jahil tapi sombong. Bagaimana caranya? Digulingkan dia kudeta tak berdarah. Berkumpullah semua tokoh masyarakat, alim ulama, RT RW, kumpul pembahasan kita. Bagaimana sholat kita ini? Judulnya buat tablik akbar. Tablik akbar, sholat kita mau dibawa kemana? Jadi judul itu jangan terlalu serius. Sholat kita ini mau dibawa kemana? Sedangkan suami istrinya hamil aja tak berani dia menitipkan istrinya ke bidan beranak. Tak berani. Mesti diserahkannya bidan berijazah. Padahal yang rusak nyawanya hanya satu anak. Bagaimana sholat bisa hancur semua? Kumpullah. Bagaimana ini? Kita angkat fit and proper test imam. Saya sedang flu. Saya juga. Air hidung selalu keluar. Maka dalam keadaan terpaksa saya sambil sapu tangan yang di dalam kantong baju untuk membersihkan air hidung yang ingin saya tanyakan. Satu, bagaimana sholat saya ini Ustaz, kira-kira berapa persenlah sholat yang diterima? Boleh gerakan di luar sholat, gerakan di luar sholat, dibuat di dalam sholat kalau darurat. Contoh, lewat ular. Uqtulul aswadaini, bunuhlah dua yang hitam fi sholat walaupun kau sedang sholat. Nampak? Bunuh. Tak pula sholat, Allahu Akbar, lewat ular, pukul sekali, nanti larilah dia. Pukul dia sampai mati. Boleh, begitu juga. Keluar dia, netes. Macam mana? Ambil sapu tangan. Keluar dia lagi, gitu kan lagi. Nah, itu. Nah, boleh. air ingus itu tak najis. Bahkan orang Mesir itu biasa nyimpan ingus di kantong. Sedang makan, simpan lagi. Saya terkejut. Apa-apaan itu kalau ke Mesir itu? Biasa. Dua, bagaimana hukumnya kalau kita jadi imam dalam keadaan terpaksa sekali harus menahan kentut atau buang air? Ada yang bisa ditahan. Hukum menahan kentut itu makruh. Kalau dilepaskan batal. Kalau bisa agak dia tahan, ditahanlah sampai selesai sholat. Kalau tak tertahan lagi, lepaskan aja. Kan ada imam cadangan di belakang. Jangan sampai begitu selesai sholat, biru muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan astagfirullahaladzim. Hukum menahan kentut makruh. Hukum menahan kentut itu makruh. Jadi maknanya kita tajdidul wudu, tahan. Kalau ada berbisik-bisik di telinga, jangan kau batalkan sholatmu sampai ada dua indikasi. Atta tasma'a sautan, sampai kau dengar suara, atau tajidari an, atau kau cium bau. Sampai kau dengar suara atau kau cium bau, baru kau keluar dari sholat. Selama tak ada suara, tak ada tercium bau, jangan keluar. Itu bisikan setan. Sampai kau dengar suara atau kau cium bau. Karena ada tak bersuara tapi baunya luar biasa. Kira-kira 70 tahun yang lalu, dasuk saya bercerita bahwa tanda-tanda kiamat nanti ada sebagai berikut. Satu, perang saudara sesama Islam akan terjadi. Dua, dunia dalam keadaan kacau balau, dajjal turun, yang kurang beriman ikut-ikutan. Tiga, turun Imam Mahdi, barulah dunia akan tenteram. Empat, zina dilakukan terang-terangan di pinggir jalan, hanya orang beriman saja yang tak mau melakukan. Yang ingin saya tanyakan, apakah betul yang diceritakan datuk saya tersebut? Betul, hadis sahih semuanya. Kalau tanda-tandanya di atas sudah lengkap, berapa lagi kira-kira akan terjadi? Bukunya Asyratus Sa'ah, ada yang menyebut sampai tiga, dibaginya dua, tanda besar, tanda kecil. Kenapa tak sepakat ulama tentang itu, tentang jumlahnya? Lain pengarang, lain jumlahnya. Karena mereka berijtihad. Nabi tak pernah menyebutkan tanda kiamat lima. Nah, digabungkan beberapa hadis, lalu menghitung. Beda cara menghitung, beda jumlahnya. Berapa lagi yang belum? Nabi Isa belum turun, Imam Mahdi belum turun, Ya'jud Ma'jud belum nampak. Jadi banyak lagi. Kita disuruh menghitung tanda, bukan mencermati tanda. Kita disuruh khawatir lalu beramal soleh. Itu maknanya. Jangan sibuk mencari tanda. Sekarang banyak pengajian di Pekanbaru mencari tanda mati. Kalau bergerak telinga sebelah kanan, 3 hari lagi mati. Kalau bergerak mata, 2 hari lagi mati. Sibuklah dia mencari tanda, bukan sibuk beramal. Kita disuruh sibuk beramal untuk dibawa bekal sebagai mati, bukan sibuk mencari tanda mati. Nah, ini mesti. Dua, tiga, saat terjadinya kiamat nanti, apakah di bumi ini masih tetap ada orang-orang yang beriman dan penghafal Al-Quran? La taqumu sa'ah, tak akan terjadi hari kiamat. Selama di atas muka bumi ini masih ada man yaqulu Allah, Allah. Masih ada orang menyebutkan Allah, Allah. Apa makna Allah, Allah? Masih ada orang yang beriman mengamalkan, mengamalkan. Bukan makna kata Allah, Allah. Karena orang kafir Quraisy juga mengatakan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardu yaqulun Allah. Kalau kau tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Maknanya Allah di situ, mulutnya mengatakan Allah, dia masih beramal soleh. Ustaz, bagaimana dengan perbedaan akidah yang dianggap menyimpang oleh kelompok tertentu? Seperti Ashari di Mesir, yang dianggap sesat oleh Salafi. Ustaz, apakah Salafi yang berkembang saat ini juga ada kelompok-kelompok dan kelompok-kelompoknya? Ya, Ashari mentakwilkan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah duduk di atas arasy. Itu kan ayat kalau dipahami membingungkan. Bagaimana Allah duduk di atas arasy? Orang nanya ke saya, "Pak Ustaz, gimana Allah duduk di atas arasy?" Allah duduk di atas arasy seperti saya duduk di atas kursi. Kafir. Orang yang menyamakan Allah duduk di atas arasy macam Ustaz duduk di atas kursi, kafir. Kenapa? Karena bertentangan dengan dua ayat. Laisa kamitslihi syai'un. Tak ada yang sama dengan Allah. Ayat kedua, walam yakullahu kufuan. Lalu bagaimana? Maka salaf dulu dua tradisi. Golongan salaf dua kelompok. Yang pertama, salaf mentakwil. Salaf itu mentakwil. Apa kata dia? Allah duduk di atas kursi artinya Allah berkuasa. Doktorandus Haji Herman Abdullah duduk di atas kursi wali kota dua periode. Apa duduk aja dia? Tidak. Apa makna dia duduk di atas kursi? Berkuasa. Maka maknanya di situ takwil. Yang satu kelompok lagi tak mau mentakwilkan. Imam Malik tak mau. Ketika ditanya, apa arti Allah duduk di atas kursi? Wallahu a'lam bisawab. Allah yang tahu maknanya. Kelompok yang pertama takwil, kelompok yang kedua tafwid, menyerahkannya pada Allah. Itulah tradisi manhaj ulama salaf. Jadi tak bisa kita katakan sesat, kafir orang yang mentakwil. Buka buku 37 masalah populer. Dalam pembahasan ayat mutasyabihat, saya sebutkan. Imam Ibnu Abbas mentakwil, Imam Bukhari mentakwil, Imam Malik mentakwil. Takwil bukan Asy'ari punya. Takwil itu adalah tradisi manhaj salaf. Ustaz, apakah salaf itu terbagi-bagi juga ya? Di Indonesia ada namanya kelompok salaf Luqman Ba'abduh. Luqman Ba'abduh. Yang satu lagi kelompok Roja. Luqman Ba'abduh memfatwakan haram nonton TV Roja. Tak boleh. Tengok, saling berkelahi, hujat-menghujat di dalam. Di Pekanbaru ini berapa kelompok? Banyak kelompok. Berapa? Nanti kita bahas tiga mata. Sekarang di Pekanbaru sudah banyak jamaah yang menyatakan maulid, melalahkan maulid Nabi, Isra Mi'raj, hari besar Islam. Punya akun Twitter FB. Di situ mereka memposting, memakai pendapat mereka yang benar. Inilah mereka dari guru-gurunya. Apakah akan dibiarkan? Atau MUI Riau buat diskusi? Karena ini bisa mecah belah Islam. Pokoknya rajin aja ngaji, ikut datang pengajian Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Tanya terus anak-anak muda yang rajin. Itu pendapat Dr. Mawardi itu direkam, ditranskrip, buat transkripnya, buat video pendek 5 menit 5 menit. Datang posting dia, posting pula. Pokoknya perang posting. Perang posting. Rekam pendapat Ustaz Mawardi Muhammad Saleh. Kenapa Ustaz Mawardi? Kenapa tak Ustaz Abdul Somad? Abdul Somad tak pernah di Madinah. Ilmunya cetek. Mawardi Muhammad Saleh 13 tahun di Madinah. Doktor. Abdul Somad LCMAG. Lagi cemas mencari anak gadis. Ini yang doktor. Panggil pendapat yang doktor-doktor. Doktor Mawardi Muhammad Saleh. Doktor Mustafa Umar. Doktor Fulan. Buat. Sekali dia posting, lawan dua posting, tiga posting, perang posting di situ. Jangan caci maki di internet. Posting, posting, posting, posting, posting. Oh, saya tengok anak remaja kita mulai rajin posting. Entah bacanya, entah tidak, Allahu a'lam. Yang penting dia posting. Saya mau tanya Ustaz, ada sebagian yang berpendapat, kita perempuan belum mengenakan baju gamis, berarti belum syar'i. Meskipun sudah mengenakan rok dan baju beserta hijab sesuai syariat Islam. Modelnya atau menutup auratnya? Modelnya atau menutup aurat? Pernah Nabi, hai orang-orang beriman, pakailah gamis. Menutup aurat. Apapun modelnya, kalau menutup aurat, tertutup. Bagaimana menutup aurat? Hilang bentuknya. Tidak transparan. Tidak membangkitkan syahwat. Apapun modelnya. Kimono. Kimono itu kalau yang asli pakai Jepang. Baju Cina, coba tengok. Kaisar-kaisar Cina yang lama. Macam pakai kelambu. Itu hilang bentuknya. Baju kimono, baju. Jadi Islam itu tidak menghilangkan budaya. Baju kurung Melayu itu, tapi baju kurung yang betul, jangan yang tengahnya diikat pakai kabel. Itu maka tidak ada model. Yang jelas asalkan menutup aurat, tak nampak, jilbabnya panjang, bajunya tak mesti gamis jubah. Asalkan menutup aurat. Ustaz Abdul Somad, sehubungan dengan tema siang ini, saya teringat pada suatu penyakit yang pernah disinggung Nabi, yaitu penyakit ain. Namun saya belum memahami apa itu penyakit ain. Ada penyebabnya seperti apa penyakitnya dan bagaimana penyembuhannya? Apakah ain sama dengan sihir? Apakah ain juga hasil kiriman orang lain? Ain itu sihir. Ain berasal dari kata mata. Kenapa? Karena awalnya ain itu ketika ditengoknya pecah-pecah. Masuk jin ke matanya, lalu dia merasa punya kekuatan. Itu asal-muasalnya ain. Maka kemudian ini nisbat pada perbuatan jin. Cara menghilangkan jin itu ruqyah. Maka pergilah kuryah ke Masjid Al-Falah. Ada namanya di situ Ustaz Zafrullah. Dulu di Ittihad Rumbai, sekarang di Al-Falah. Nanti dibacakannya ruqyah. Bawa botol aqua, didoakannya air ruqyah. Jinnya keluar. Kalau ada yang bisa menengok setan, atau bisa dia menengok tiba-tiba pecah, itu bukan kekuatan dia, jin masuk. Maka jin itu dibuang. Saya sudah baca ayat kursi tapi jinnya tak keluar. Sesama jin tak boleh saling mengusir. Mungkin perbuatan kita 11-12 saja sama jin tuh.

yang Ustadz katakan tadi, kain celana panjang lewat mata kaki, dibilang haram kalau sombong. Kenapa enggak dari warna dan jenis harga dibilang sombong? Kenapa mesti ke bawah? Kenapa tidak disebut? Kalau sutra, sombong. Kalau warnanya kuning, sombong. Kalau mahal, sombong. Kenapa mesti lewat mata kaki? Karena raja-raja Romawi dulu kalau pakai jubah, jubahnya panjang. Macam jubah Superman campur jubah Batman. Panjang. Lihat kemarin ketika anak Raja Inggris nikah, dayang-dayang megang ke belakang. Maka Nabi mengatakan jangan pakai pakaian orang sombong yang memakai jubah itu. Jadi tidak lihat dari warna, tidak lihat dari harga. Yang penting dia sampai. Dari mana perintah suluk beribadah masuk berlomba satu bulan? Masuk kelambu satu bulan. Dari mana perintah suluk masuk kelambu satu bulan? Suluk yang paling sikit 10 hari. Yang agak panjang 20 hari. Yang agak panjang 30 hari. Yang agak panjang 40 hari. Suluk itu hanya ada dalam tarekat Naqsabandiyah. Didirikan oleh Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Dia semacam pelatihan. Latihan bagaimana supaya zikir tak putus kepada Allah. Karena banyak orang zikir tapi tak ingat. Yang diingatnya entah siapa tak jelas. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Siapa yang diingat itu? Maka latihan mengingat. Maka suluk itu sama seperti mengingat. Kenapa tak boleh makan daging? Kenapa tak boleh? Karena kalau dia makan daging, libido seksualnya naik. Maka dia makan telur ayam, makan ikan supaya sangat libidonya. Itu namanya riyadhah, latihan. Sama macam orang puasa. Bukan seluruh hidupnya tak boleh makan daging, vegetarian. Hanya saat pelatihan itu saja. Kenapa dia pakai kelambu? Karena banyak nyamuk. Dia lebih khusyuk, khusyuk pakai kelambu. Biar dia tak menengok ke sana kemari. Sama macam orang itikaf. Orang itikaf di Mesir itu pakai kemah, kemah namanya, kubah, kemah. Mereka tak menyebut kelambu karena di Mesir tak ada kelambu. Itu tentang masalah. Jadi dia bukan menambah-nambah agama. Metode pelatihan zikir, bagaimana memasukkan zikir ke dalam hati supaya keluar dari itu zikirnya tak putus. Mau kerja dia tetap zikir, mau di sawah dia tetap zikir. Tapi tak bisa mengatakan siapa yang tak bersuluk masuk neraka. Tak bisa. Itu sama metode pelatihan. Bolehkah kita minta diruqyah? Karena dalam hadis disebut 70 ribu umatku masuk surga la yastarqun. La yastarqun, tak minta ruqyah. Baca syarahnya. Yang tak masuk surga itu kalau dia meyakini gara-gara ruqyah inilah. Itu yang tak masuk surga. Gara-gara ruqyah inilah saya selamat. Selamat itu gara-gara Allah. Ruqyah itu hanya usaha. Kalau ibu minta ruqyah tapi keyakinannya bukan karena kuryah, karena Allah, tetap masuk dalam golongan yang tak dihisap. Jangan takut minta ruqyah. Pergi ke Ustaz Zafrullah, minta supaya diruqyah. Abu Bakar Al-Baghdadi mengajak untuk ikut jihad, mengatakan demokrasi syirik. Siapa yang mengatakan hidupnya tak berbaikat kepada sang khalifah, maka dia mati jahiliyah. Bagaimana pendapat Islam sebenarnya, Pak Ustaz? Mohon pencerahan. Abu Bakar Al-Baghdadi itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa dalilnya? Tiga. Yang pertama, dia mengangkat dirinya sebagai khalifah, sedangkan Abu Bakar Siddiq diangkat orang lain. Yang kedua, dia mengkafirkan yang tak berbaiat. Siapa yang tak berbaiat Abu Bakar Al-Baghdadi, kafir. Yang ketiga, cara membunuhnya bukan cara membunuh Islam, tapi cara-cara Guantanamo. Nampak betul mereka ini lama dilatih di Amerika. Ustaz, terima kasih telah membaca surat saya. Kembali kasih. Saya ikut rohis di kampus. Dari kegiatan rohis banyak sekali aturan yang masuk, baik itu dari kami HTI, Salafi, dan yang terakhir ISIS. ISIS ini mengajak kami untuk membaiat khalifah mereka. Jangan ikut ISIS. Yang sudah menikah boleh ikut ISIS. Ikatan suami idaman istri. Kenapa ada hadis yang bertentangan sehingga muncullah ijtihad yang berbeda, menyebabkan Utsman Islam saling menyalahkan, menganggap paling benar. Itulah ujian beragama. Nabi tak salah. Hadis itu keluar dalam konteks yang berbeda. Sebenarnya tidak ada ikhtilaf. Disitulah letak ujian. Ujian sebelum mencari agama, bingung cari agama. Ujiannya Yahya Walone, bingung. Mau milih Kristen, Katolik, Islam, Buddha, Konghucu. Ujian Felix Siau, bingung nyari. Setelah dia masuk, milih lagi kebenaran. Sampai kapan ujian ini berakhir? Sampai Israel datang. Yang tak sabar, calling Israel biar cepat datang. Bagaimana sikap kita kepada orang yang suka ngajak debat masalah khilafiyah yang dia mengatakan paling benar, terutama di sosmed? Sosmed itu tak bisa diladeni. Kalau dia kirim aja posting, siapkan aja pelor banyak-banyak. Masalah celana, ini postingnya. Rekam Ustaz Mamar di acara Senin Selasa, Mufti menjawab. Mufti menjawab, Mufti menjawab. Amin takkan dia. Ustaz, tolong Ustaz ngomong, kami rekam video 5 menit. Masalah kaki celana, nih. Masalah jenggot, nih. Masalah tahlil, nih. Masalah doa, nih. Masalah sob, nih. Nah, datang dia ngajak debat, kirim. Tak usah diladeni, stres, capek, banyak kerja lain lagi. Berkelahi gara sama istrinya gara-gara itu. Dia emosi, mau dibalas tak nampak, akhirnya istrinya dihamuknya. Apakah Wahabi berbahaya ke akidah kita? Kalau yang ekstrim berbahaya. Kalau yang tak ekstrim macam yang saya baca tadi, baik. Tak berbahaya. Jadi dia terbagi juga. Ada yang keras, ada yang lunak, ada yang baik, ada yang toleran. Apakah salah ketika habis doa usap muka? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadisnya ada dalam Sunan Tirmizi. Hadisnya itu dhaif. Tapi karena jalurnya banyak, maka derajatnya naik menjadi hadisun hasan. Hadis dhaif kalau jalurnya banyak, maka derajatnya naik pada hadis hasan. Begitu kata Imam San'ani dalam Subulus Salam. Tak usah bingung. Kalau ada orang melarang, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Eh, do'ib tuh, memang do'ib. Tapi kalau belum tahu ceritanya, itu do'ib. Karena jalurnya banyak, naik derajatnya menjadi hadis hasan. Begitu kata Imam San'ani dalam Subulus Salam. Kalau nanti dipermasalahkannya lagi, besok gitu lagi. Eh, do'ib tuh, emang masalah buat lo. Jadi, oh, jadi. Kalau jadi itu kok setelah, jadi. Islam seperti apa yang harus kita ikuti jika dewasa ini kita dihadapkan dengan perpecahan akidah? Yang mana yang kita ikuti ini? Yang mana ada dalilnya ikut itu? Siapa yang punya ceramah kalau ada dalilnya, ada kitabnya, ada ulamanya ikut. Yang tak ada dalilnya menurut saya, tak usah ikut. Abdul Somad kalau dia menurut saya tak usah ikut. Abdul Somad bukan turun dari langit. Abdul Somad dari Panam. Bagaimana masalah musik? Pulang dari sini nanti singgah ke toko buku Islam, jangan toko buku kafir. Pilih judulnya buku fikih musik. Fikih puasa sudah, fikih sholat sudah. Beli fikih musik. Fikih musik. Akhir kesimpulannya ujung-ujung fikih musik. Musik sama seperti ngomong. Kalau musiknya baik, boleh. Kalau musiknya tak baik, haram. Musik ngajak nikah, boleh. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Boleh. Ngajak ingat mati, boleh. Bila Israel datang memanggil jasad terbujur di pembaringan. Boleh. Tapi kalau ngajak berzina, jangan. Cinta satu malam. Lagunya Pak Ustaz, tak boleh nyanyi di masjid, haram. Ustaz, apakah Wahabi itu salafi juga? Baju lamanya Wahabi, baju barunya salafi. Pakaikan dua-duanya, salafi Wahabi. Ustaz, jika kita mengikuti Imam Syafi'i, maka batal wudu kita ketika bersentuhan kulit dengan lawan jenis. Lalu bagaimana ketika dalam mengerjakan ibadah haji seperti tawaf, berdesak-desakan, lalu bersentuhan kulit dengan lawan jenis? Bukankah akan menyulitkan jika harus seperti mengambil wudu, menjaga wudu, bla bla? Ibu biasa megang mazhab Syafi'i. Mau umrah, takut bersentuhan batal. Gimana solusinya? Dua solusi. Solusi pertama, pakai wudu mazhab Maliki. Gimana wudu Maliki itu? Tangannya dibasahkan, nanti pas ngusap kepalanya. Itu saja bedanya. Usap wajahnya sama. Ngusap tangan, nyapu tangan sama. Pas kepalanya. Satu kali basah tangan, habis itu kaki siram. Begitu cara wuduknya, nanti waktu bersentuhan tak batal. Itu solusi pertama. Solusi kedua, tetap wuduk mazhab Syafi'i. Nanti waktu bersentuhan tak batal. Kenapa tak batal? Karena darurat. Mazhab Syafi'i pun kalau darurat tak batal, karena tak mungkin tak terpisahkan. Nah, ini dia. Ini tentang masalah. Pilihlah dua, salah satu dari yang dua itu. Membaca Yasin di kuburan, apakah ini termasuk bid'ah? Kalau ada orang mati, jangan ditahan jenazahnya, kuburkan cepat-cepat. Kalau ada orang mati, jangan tahan jenazahnya, kuburkan cepat-cepat. Setelah dikuburkan, bacakanlah Al-Fatihah pada bagian kepala. Ini kepala, baca Al-Fatihah. Al-Maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Pada bagian kaki, baca ujung Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardhi wa antubu ma fi anfusikum, sampai habis. Hadisnya apa ini? Hadisnya ada dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani. Status hadisnya hadisun hasan. Inilah dalil boleh membacakan Quran untuk orang mati, baik di kuburan maupun di rumah. Sampai kepala bacaan itu sampai. Selama ini bapak ibu baca Yasin, ada tak Yasinnya balik lagi? Berarti sampai. Mengacu pada surat Al-Imran menjelaskan bahwa siapa saja yang mencari agama selain Allah maka dia merugi. Kenapa banyak orang yang menganut agama selain Islam? Padahal Al-Quran telah menjelaskan secara benar. Inilah kegagalan kita yang zaman sekarang ini. Dulu ulama masuk ke Sumatera, ulama masuk ke Jawa, Wali Songo ditinggalkannya pulau kecil. Jawa tinggalkannya kecil di ujung. Apa tuh Bali? Kenapa Bali itu ditinggalkannya? Tak sanggup Wali Songo mengislamkan Bali. Sanggup. Supaya apa? Supaya orang Islam mengislamkan Bali. Sumatera Utara Islam, tapi ditinggalkannya Pulau Samosir kecil. Kenapa? Supaya orang mengislamkan Samosir. Riau Islam, kerajaan Islam, ditinggalkannya sikit titik Telang Mama, Telang Perigi, suku Sakai, suku Akit, suku Laut. Itu tanggung jawab kita. Jadi orang kalau memahami dakwah ini, berdakwah. Abdul Somad tak pernah berdakwah. Ustaz, terima kasih dakwahnya. Abdul Somad tak pernah berdakwah. Yang dimaksud berdakwah itu mengajak orang ke jalan Allah. Abdul Somad hanya ceramah. Orangnya sudah di jalan Allah, sudah di masjid baru diceramahi. Yang aslinya berdakwah itu datang ke suku Sakai, Telang Mamak, Telang Perigi, ngajak mereka. Udu'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Yang berdakwah itu saudara-saudara saya yang di terminal, yang berani nepuk tangan preman yang bertatu besar. Heh, udah salat. Itu yang berdakwah itu. Setelah mereka masuk ke masjid, baru Abdul Somad ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Somad tak pernah mengajak orang ke jalan Allah. Dalam dunia pertelevisian, telah banyak memaparkan film-film yang ternyata bukan film Islam. Seperti film India. Mengajarkan agama mereka. Buddha, Hindu. Lantas, apakah dengan adanya film tersebut akan mengganggu akidah kita? Pasti. Anaknya dirusak dengan Little Krishna, ibunya dirusak dengan Mahabharata. Jangan tonton, matikan, cari acara lain. Mohon 10 menit lagi kita cukupkan sesi tanya jawab, lalu kita tutup dengan doa. Masih tebal lagi. Baik, 10 menit, ingatkan saya. Yang tak terjawab, minta tolong saya titip bawakan nanti subuh Sabtu. Panjang umur, sehat walafiat. Pimpinan organisasi Islam terbesar sering menyampaikan hal-hal yang nyeleneh. Apakah masih dianggap sebagai seorang Muslim? Tidak. Orang kalau sudah menyentuh-nyentuh kekafiran-kekafiran, menghalalkan yang haram, tak boleh. Kenapa dia masih bertahan di situ? Duit. Duit. Duitnya banyak. Dia disokong ini, disokong itu, segala macam. Duit mengatur. Bolehkah menghadiri undangan ulang tahun? Ulang tahun yang tiup-tiup lilin? Tidak. Tapi kalau dia syukuran kepada Allah, dikantuni anak yatim, menyantuni anak yatim, datang besok ya, ada syukuran menyantuni anak yatim atas nikmat yang diberikan Allah pada saya, datanglah. Ikan ternak yang diberi makan bangkai, bolehkah dimakan? Pemakan bangkai tak boleh dimakan. Ada sapi yang makan, maaf cakap, sapi yang makan tai tak boleh dimakan. Ada jenis sapi yang pemakan tai tak boleh dimakan. Maka binatang yang makan bangkai itu merusak, tak boleh dimakan. Sekali-sekali makan bangkai tak apa-apa. Dianggap bangkai itu sama macam orang makan jengkol, sekali-sekali tak apa-apa. Tapi kalau dia hobi terus makan bangkai, tak boleh. Dia termasuk kategori buas. Ketika sujud kaki dirapatkan di dibuka saja, berapat atau buka. Dalil, tinggal di masjid membawa kawan ketika waktu sholat, kawan memilih untuk sholat di tempat dia saja, bagaimana hukum berhadapan terhadap diri sendiri? Dua pertanyaan. Waktu sujud itu kaki dirapatkan. Kenapa? Karena kalau kakinya renggang, dulu orang pakai jubah tak pakai celana, saat jubahnya itu nampak pangkal ini, nampak pangkal ini, pangkal betis terus ke pangkal lutut. Itulah mengapa dirapatkan. Maka bagi orang yang pakai celana, terbuka kakinya tak apa-apa. Tapi kalau dia pakai celana menutup juga, hadis Nabi mengapa? Nabi menyuruh tutup. Kenapa Nabi suruh tutup? Karena kalau dia buka, terbuka, nampak pangkal. Jadi ada gerakan sholat itu yang bersebab, ada sebabnya. Contoh, kenapa Nabi bangkit itu tangannya begini ke lantai? Setelah dia gemuk, waktu dia tua, dia bertumpu ke lantai. Waktu yang hadis yang diriwayatkan tidak bertumpu, itu termasuk perbedaan pendapat. Apakah bangkit itu bertumpu atau tak bertumpu? Yang bertumpu sah, yang tak bertumpu tak masalah. Karena Nabi pernah bertumpu ketika dia sudah tua, dan ketika di awal-awal di Madinah dia tak bertumpu. Ada sebabnya. Begitu juga dengan kaki. Dibuka, nampak pangkal paha. Ditutup, tak nampak. Ditutup, bagus. Tinggal di masjid, membawa kawan. Ketika waktu sholat, kawan milih untuk sholat di tempatnya. Bagaimana hukum terhadap diri saya? Jangan ajak kawan itu lagi. Itu lain mazhab kawan itu. Kalau bisa luruskan dia, ajak dia sholat. Kalau tidak, jangan lagi. Kau merusak aja nih. Masa tinggal di masjid dia sholat di kamar, atau di kos-kosan sholat dia. Padahal masjid dekat. Kenapa dia tak datang ke masjid? Nabi mengatakan, la uharriqanna alaihim buyutahum, kubakar rumah mereka yang tak sholat. Oh, udah. Ada lagi. Di samping celana tadi, janggut juga menjadi pandangan bagi sebagian. Bagaimana masalah janggut nih Pak Ustaz? Orang Yahudi janggutnya panjang, kumisnya panjang. Orang Nasrani kumisnya panjang, janggutnya panjang. Orang Majusi kumisnya panjang, janggutnya panjang. Maka kata Nabi, Khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Bagaimana cara membedakannya? Uksus syarif, potong kumis. Potong kumis, biarkan jenggot. Apakah perintah ini wajib? Menurut mazhab Syafi'i, perintah ini sunnat. Kalau perintahnya sunnat, maka tak wajib. Sebagian mazhab mengatakan wajib. Jadi sunat. Bapak yang sudah berjenggot, bagus. Jangan gara-gara ini cukur jenggot. Ustadz kenapa tak berjenggot? Kenapa Ustadz tak berjenggot? Ini kalau panjang macam tusuk sate. Takut Bapak berjumpa sama saya. Tapi kalau ada alat membuatnya lembut, cantik macam jenggot. Nah, saya panjang kan jenggot. Saya bukan menolak sunnah, enggak. Bolehkah dalam kehidupan saat kita melakukan ibadah, kita menggabungkan 2-3 mazhab? Tak masalah. Waktu berwuduknya Syafi'i. Pas sholatnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu udah pindah ke Hanafi itu, sama Hambali. Jadi selama dia tidak membatalkan tak masalah. Yang jadi masalah itu kalau dia campurkan lalu membatalkan. Nah, itu yang tak boleh. Bingung saya Pak Ustaz, kalau bingung tak usah campur. Bolehkah salat tapi celana ada bolong di bagian paha karena abu rokok? Tak boleh. Nampak auratnya. Kalau sudah sempat ganti. Nama salatnya i'adah. Salat yang sudah terlaksanakan ternyata batal, maka salat itu diganti. Misalnya, ibu setelah selesai salat gatal tangannya, pas dibuka tengok kulit ikan mas, berarti sholatnya tadi batal karena wudhu, maka sholatnya diulang. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin i'adatan. Kalau yang tadi adaan, mengganti itu i'adatan. Maka celana yang kena abu rokok tadi, buanglah sama rokok-rokoknya sekalian. Bagaimana memahami perkataan Ibnu Umar, kullu bid'atin dalalah walau ra'ahan nasu hasanah. Semua yang bid'ah itu dalalah, walaupun dilihat orang sebagai hasanah. Buku saya yang paling panjang tentang bid'ah, 70 halaman. Semuanya 444 halaman. Yang paling panjang saya bahas bid'ah sampai 70 halaman. Bacalah selengkap-lengkapnya. Kesimpulan daripada bid'ah itu 5 kata. Kalau tidak ada dalil, bid'ah. Kalau tidak ada dalil, bid'ah. 5 kata saja. Selama masih ada dalil, tak bisa dikatakan bid'ah. Baik dalil umum maupun dalil khusus. Tak ada dalil, bid'ah. Fenomena tahlilan untuk peringatan kematian jenazah. Sudah terjawab tadi. Kalau tak mau nyebut tahlilan, tahlilan haram. Kirim doa haram, kirim makanan haram, kirim Quran haram, kirim salam. Mana tahu anti dengan kalimat tahlilan. Habis. Baik, terima kasih perhatian Bapak Ibu. Insyaallah kita jawab pada kesempatan yang lain. Mohon maaf atas segala kesilapan. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Di akhir majlis mari kita berdoa ala hazin niyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbana fil lana zunubana, ampuni dosa kami, wali walidina, dosa kedua orang tua kami, wali masyayikhina, dosa guru-guru kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dosa saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma ja'al quburahum radatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu. Wala taj'al quburahum hufratan min hufarid niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, tolong kami agar selalu mengingatmu, bersyukur dan beribadah dengan ibadah yang terbaik. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinika wa ala ta'atik, dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Abdul Somad yang telah memberikan materinya. Mudah-mudahan kita tercerahkan oleh itu semua. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah sekalian, waktu menunjukkan pukul 15:37 waktu Indonesia Barat, sementara waktu asar masuk pada 15:43. Kurang lebih 5 menit lagi lah masuk waktu asar. Jadi silakan Bapak Ibu bersama-sama menuju tempat wuduk dan memperbaharui wuduknya. Dan sebagai info, dana infak yang terkumpul untuk saudara-saudara kita di Palestina dan Suriah sebesar Rp5.575.600 pada hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat kita salurkan ke saudara-saudara kita. Dan pemberitahuan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sampah dari makanan dan minuman yang telah disantap tadi, mohon jangan ditinggalkan di dalam masjid. Kita kumpulkan dan kita buang ke tong sampah agar kita sholat kita nanti kening kita tidak berminyak atau basah karena bekas tempat makanan kita tadi. Demikian acara kita pada siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bertemu di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada panitia kami mohonkan untuk meletakkan kembali hijabnya seperti sedia kala. Jadi saf laki-laki di depan, saf perempuan di belakang.